Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan saya mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk memaksimalkan waktu-waktu akhir Ramadan ini dengan banyak beramal soleh. Apapun jenisnya amal soleh tersebut, apa yang kita mampu lakukan. Tilawatul Quran, zikir, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, lakukan. Karena amalan di bulan Ramadan tidaklah sama dengan amalan di bulan-bulan yang lainnya. Allah melipat gandakan amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Sehingga ini kesempatan kita untuk mencari keutamaan supaya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kebaikan yang kita lakukan. Siapa yang masih bermalas-malasan, yang masih suka lalai, ayo perbaiki. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Iya, innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung di penghujungnya. Kalau kita kemarin masih suka lalai, perbaiki. Mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan itu menjadi ya perbaikan kita sehingga menjadi hamba yang diberikan keutamaan Lailatul Qadar. Yang masih belum khatam tilawahnya, khatamkan. Yang masih belum terbiasa sholat duha, biasakan. Iya. Karena an-nafsu katifli. Jiwa ini seperti anak kecil. Kalau dia dibiarkan malas, akan terus malas. Butuh dipaksakan. Butuh dibiasakan. Sehingga ketika sudah dibiasakan, insya Allah dia akan berjalan dengan sendiri. Karena sudah rutinitas dia dikerjakan setiap hari. Demikian juga anak kecil, ketika dia dibiarkan menyusu, ya sampai usia dewasa, sampai usia harusnya sudah disapih, dia akan terus menyusu. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan dibiarkan tubuh kita dalam keadaan malas, ya, sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sengaja pada pembahasan siang hari ini saya ambil berkaitan dengan bab as-sawmu fi safar, bab tentang puasa ketika safar, karena banyak dari jamaah atau dari ikhwah yang sebentar lagi mungkin mereka akan safar berkunjung ke keluarganya masing-masing, dan perlu disampaikan pembahasan ini agar tidak sampai atau tidak jadi memberatkan mereka ketika berpuasa di dalam safar. Nah, baik. Al-hadithul awal, hadith yang pertama, yaitu datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah bin Amr al-Aslami, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin nabi, berkata atau bertanya kepada nabi, a'asumu fis safar, apakah saya berpuasa ketika safar? Nah, wa kana katsira siyam, Hamzah ini salah seorang sahabat yang suka puasa, tetapi beliau meminta bimbingan kepada Rasulullah ketika safar, apakah saya harus tetap puasa? Nah, faqala, maka Rasul menjawab, in syi'ta fasum, kalau kamu mau berpuasalah. Wa in syi'ta, kalau kamu mau fa'aftir, berbukalah. Ya, hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu kelapangan bagi orang yang musafir untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Kuat ataupun tidak kuat, musafir boleh berpuasa. Boleh tidak berpuasa, afwan. Misal perjalanannya hanya dari sini ke Jakarta, tapi sudah jarak safar, sudah disebut musafir. Ya, dia sebetulnya kuat untuk puasa. Ya, tetapi pada hukum asalnya seorang musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tinggal dilihat mana yang lebih afdol, puasa atau tidak. Nah, adapun dari sisi kebolehan, tidak berpuasa boleh. Sangat diberikan kelapangan. Ya, wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan apabila salah seorang dari kalian sakit atau safar, maka gantilah di hari yang lain. Ya. Ditambah juga dengan hadis ini, kalau kamu mau puasa, puasalah. Kalau tidak, berbukalah. Nah, barakallahu fikum. Tinggal dilihat mana yang afdol. Kemudian hadis yang berikutnya, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kunna nusafiru ma'an nabi, kami melakukan safar bersama nabi. Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir, tidak ada orang yang berpuasa mencela orang yang sedang puasa. Walal muftiru 'ala sha'im, tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang sedang berpuasa. Hadis Bukhari Muslim. Di hadis ini tergambar bahwa ketika Anas bin Malik safar bersama Rasul juga dengan para sahabat yang lain, ada dua keadaan atau dua bagian. Sebagian sahabat mereka berpuasa, sebagian sahabat tidak berpuasa. Tetapi tidak ada yang saling mencela. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Kamu kuat, kenapa enggak puasa? Nah, atau sebaliknya, ya, yang berbuka mencela orang yang berpuasa dengan mengatakan misalnya, ini kan musafir, diberikan rukhsah, enggak usah puasa. Tidak. Kenapa antum puasa tidak mengambil rukhsah Allah? Iya. Barakallahu fikum, tidak ada yang mencela. Yang puasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencela yang sedang puasa ketika dalam keadaan safar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, fi harin syadid, ya, di hari yang sangat panas, hatta in kana ahaduna, sampai-sampai salah seorang dari kami, la yad'u yadahu ala ra'sih, meletakkan tangannya di atas kepala, min syiddatil har, karena saking panasnya. Karena saking panasnya, para sahabat meletakkan tangan di atas kepala untuk melindungi dari sinar matahari. Wa ma fina shaim, dan tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa, illa, kecuali Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah. Kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah yang tetap berpuasa. Nah, hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi subhanallah, orang yang sedang bersafar atau bepergian betul-betul diberikan rukhsah. Jika dia mau berpuasa, silahkan. Jika tidak berpuasa, maka diperbolehkan. Tinggal mana yang lebih afdol. Nah, mana yang lebih afdol? Apakah dia tetap berpuasa ketika safar atau tidak berpuasa? Para ulama mengatakan, dari pendapat yang pertengahan, bahwa yang afdol adalah dengan mengembalikan kepada keadaan orang tersebut. Ya, pendapat yang afdol, yaitu dengan mengembalikan kepada keadaan orang tersebut. Jika dia, seorang musafir tersebut, kuat berpuasa, maka afdolnya tetap berpuasa. Ya. Misal saya safar ke Rangkas, ini sudah jarak safar. Yang sudah dibolehkan jamak, dibolehkan qasar. Tapi perjalanannya 2 jam, ringan saja. Saya kuat puasa, afdolnya tetap puasa. Tetapi jika dia tidak kuat berpuasa, maka afdolnya adalah berbuka. Afdolnya adalah berbuka. Ya. Barakallahu fikum. Saya ulangi, dari sisi kebolehan, boleh dia musafir tidak berpuasa. Kuat ataupun tidak kuat puasa, boleh tidak berpuasa. Adapun dari sisi afdoliyah, maka dikembalikan kepada keadaan masing-masingnya. Jika dia kuat berpuasa dalam keadaan safar, maka afdolnya tetap puasa. Jika dia tidak kuat, ya, untuk berpuasa, maka afdolnya tidak berpuasa. Ya. Nah, bahkan ada hukum tertentu, ya, bagi seorang musafir yang tidak kuat puasa. Ada hukum tertentu bagi seorang musafir tidak kuat puasa tetapi memaksakan puasa. Bisa menjadi hukumnya haram puasanya. Bisa menjadi makruh puasanya. Ya. Ketika seorang musafir tersebut tidak kuat untuk melakukan puasa. Nah. Baik. Sekarang pembahasan atau masalah hukum berpuasa, hukum siyam liman yasyuku alaihi wa yatadarrar, hukum puasa bagi yang menyusahkan atau membahayakan. Ya, ini permasalahannya, hukum puasa bagi yang menyusahkan atau membahayakan. Nah, keadaan yang pertama, idza kana siyamu yasyuku alaihi masyaqqatan syadidah, kalau puasanya menyusahkannya dengan kesusahan yang berat, wa annahu law shoma tadarrar, dan kalau dia puasa membahayakan, fa innahu yuhram, maka puasanya haram. Ini keadaan yang pertama, hukum puasa bagi yang menyusahkan atau membahayakan. Ya, misal tadi musafir tidak kuat puasa, memaksakan puasa. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dengan puasa akan menyusahkan dirinya dengan kesusahan yang besar, atau jika dia puasa akan membahayakan, fa innahu yuhram, maka haram puasanya. Subhanallah. Puasanya menjadi haram. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang tidak mampu puasa, tetapi dia memaksakan puasa hingga membahayakan dirinya. Apa kata Rasulullah? Ula'ikal usoh, ula'ikal usoh. Mereka sedang bermaksiat. Mereka sedang bermaksiat. Iya. Maksiat maknanya apa? Haram, tidak diperbolehkan. Iya. Ketika apa? Ketika dengan memaksakan puasa akan membahayakan dirinya. Iya. Misal, saya musafir. Udah kerasa nih, udah pusing, sudah mual, sudah limbung, memaksakan ini membahayakan dia. Ya, bisa saja dia lagi nyupir pingsan atau enggak konsentrasi kemudian nabrak mencelakakan dirinya dan orang lain, ya. Barakallahu fiik. Maka kata ini pendapat yang keadaannya pertama, hukumnya haram ketika dengan puasa akan membahayakan dirinya, ya, atau menyusahkan dirinya dengan kesusahan yang berat. Ya, lagi musafir, tidak puasa juga berat, gitu ya. Apalagi ditambah sedang puasa. Maka disebutkan di dalam hadis, as-safar qita'atun minal azab. Safar itu bagian atau termasuk bagian daripada azab. Berat. Apalagi yang suka mabuk. Waduh, sudah paling mikir-mikir kalau diajak pergi. Ayo pergi. Aduh, mabukan. Kalau enggak terpaksa, enggan dia berangkat. Ya. Betul-betul menyiksa dirinya. Nah, dan itu termasuk salah satu yang dapat menggugurkan dosa. Ya. Kesusahan yang dia alami ketika safar, termasuk salah satu yang bisa menggugurkan dosa. Ya, makanya ketika safar, itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, ketika seorang sedang safar, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa yang banyak. Karena ketika safar, itu seseorang betul-betul sedang memasrahkan dirinya kepada Allah. Betul-betul lagi pasrah. Ya. Sehingga doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba yang berdoa itu betul-betul merasakan kepayahan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Yang keadaan kedua. Amma idza kana siyamu yasyuku alaihi walakin masyaqqatan muhtamalah fa hadza yukrahu lahu shaum. Keadaan yang kedua, kalau puasanya, kalau dengan puasa akan menyusahkan dia, sama-sama menyusahkan ya. Kalau dengan puasa akan menyusahkan dia, lakin masyaqqatan muhtamalah. Tetapi kesusahan yang masih dimungkinkan untuk dia tanggung. Ya, memang susah ya, tapi kesusahannya masih dimungkinkan untuk dia tanggung ya, masih kuat lah ibaratnya. Hanya lapar, keroncongan dan lain sebagainya masih memungkinkan. Lemas-lemas sedikit masih memungkinkan untuk dia puasa. Fahada yukroh lahus saum, maka yang demikian makruh puasanya. Ya, ketika dengan puasa menyusahkan dia, tetapi kesusahan yang masih bisa ditanggulangi. Ya. Nah, yukroh lahus saum, dimakruhkan puasanya. Juga di hadis Jabir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Ya, laisa minal birri asyamu fis safar. Ya. Hafal hadisnya? Coba bareng-bareng. Laisa minal birri asyamu fis safar. Ya, cuman dua. Laisa minal birri asyamu fis safar. Jadi kalau kita ngafal hadis atau ngafal ayat, dibikin penggalan supaya mudah. Satu kata laisa minal birri satu. Asyamu fis safar dua. Jadi gampang ingatnya. Tapi kalau laisa minal birri asyamu fis safar, banyak potongan-potongan akan menyusahkan kita untuk menghafal. Jadi ketika menghafal, bikin potongan yang mudah kita melafatkan sekali ucap baru dihafal. Laisa minal birri asyamu fis safar. Nah, barakallahu fikum. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Baik. Kapan hukumnya makruh ini? Ketika dengan puasa menyusahkan dia, tetapi kesusahannya masih memungkinkan untuk ditanggung. Ya. Baik, keadaan yang ketiga, amma idza kana la yasyuku alaihi, tetapi jika puasa tersebut tidak menyusahkannya, apabila puasa tersebut tidak menyusahkannya, imma liqasrin nahar, entah karena pendeknya siang, nah terkadang siang pendek ya, terus di kalau pas lagi musim tertentu subuhnya jam 5:30. Ya, azan subuh jam 5:30. Maghribnya 5:30 sore. Berarti kan pendek saja hari itu. Ya, memudahkan untuk yang berpuasa. Au buru datil jauh. Atau karena cuaca yang dingin. Ya. Kalau panas kan bikin lemas, dehidrasi. Banyak keringat yang keluar. Tapi kalau adem, ya, enak. Kuat puasa. Ya. Fal afdol lahus saum. Maka yang afdolnya adalah berpuasa. Ketika tidak menyusahkan, ya, orang tersebut dengan tetap berpuasa. Nah. Kemudian yang terakhir, amma idza kana al-fitru li sabab, akan tetapi jika berbukanya karena sebab, wa huwa liqa'ul adu, yaitu karena menghadapi musuh, misalnya ketika dalam peperangan, fayulzamu bil fitri, maka diharuskan untuk berbuka. Ya. Ketika keadaannya sedang menghadapi musuh, maka diharuskan untuk berbuka. Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, sebagaimana hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum musabbihu aduwikum." Ya, sesungguhnya kalian ya, pagi hari akan menghadapi musuh-musuh kalian. Wal fitru aqwalakum, dan berbuka itu kuat, lebih kuat untuk kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah. Ya, justru diperintah untuk berbuka. Sesungguhnya pagi hari kalian akan menghadapi musuh-musuh kalian, dan berbuka lebih kuat untukmu atau untuk kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dari sini ada berapa keadaan? Ada empat ya. Ada yang haram berpuasa ketika menyusahkan dengan kesusahan yang sangat dan membahayakan. Yang kedua, makruh kalau kesusahannya masih dimampui. Ya. Yang ketiga, afdol tetap berpuasa ketika tidak mendapatkan kesusahan. Yang keempat, harus berbuka ketika ada sebab untuk menghadapi musuh. Nah. Baik. Hadis berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, dua-duanya Muslim. Qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu ketika Rasulullah di dalam safar. Faro'a zihaman, kemudian beliau melihat sekumpulan atau kerumunan. Wa rajulan, dan seorang laki-laki, qad dulila alaihi, yang dikerumuni. Jadi ketika safar Rasul melihat salah seorang sahabatnya dikerumuni ya oleh sahabat yang lain. Faqala ma hadza? Ada apa ini? Atau apa yang terjadi? Qalu, para sahabat menjawab, shaim, lagi puasa, pingsan. Ya, lagi puasa, lagi safar memaksakan diri puasa. Enggak kuat, pingsan. Qala, maka Rasul berkata, laisa minal birri as-shaumu fi safar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Nah. Sehingga ketika kita sedang safar ya, jangan memaksakan diri untuk berpuasa kalau keadaan kita tidak kuat ya. Kita yang lebih mengetahui keadaan kita ya. Ini sepertinya enggak kuat, kalau terus puasa bahaya ini. Nah, ya sudah berbuka di qadha di hari yang lain. Dalam hadis Muslim kata Rasulullah, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasalakum. Hendaknya kalian mengambil rukhsah Allah, mengambil keringanan Allah yang telah Allah ringankan untuk kalian. Ambil, ini ada rukhsah. Ya, bagi seorang musafir, bagi orang yang sakit, bagi dia diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah. Bahkan bisa jadi orang yang tidak berpuasa pahalanya lebih besar ketika safar. Ketika safar bisa jadi orang yang tidak berpuasa pahalanya lebih besar. Mana hadis yang akan kita baca? An Anas bin Malik radhiyallahu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Qala, kemudian Anas berkata, fanazalna manzilan fi yaumin har. Kemudian kami keluar dari rumah yang di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan, dan kebanyakan kami menutupi kepala-kepala mereka ya dengan sahibul kisah, dengan kisahnya. Orang yang mempunyai selendang dengan selendangnya, yang mungkin pakai sorban dengan sorbannya. Wa minna mayattaqi syamsa biyadih. Ada juga yang menutupi kepalanya dari panas dengan tangan, seperti yang hadis tadi kita bacakan di awal, ya. Kepanasan. Qala fasaqata suwam, kemudian kata Anas, berjatuhan orang yang berpuasa. Ya. Kepanasan, berjatuhan. Ya. Mungkin ada yang pisan. Wa qamal muftirun. Kemudian bangkitlah orang-orang yang berbuka, yang tidak berpuasa. Ya. Bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa. Fadarabul abniyah. Kemudian mereka membuat kemah-kemah untuk berteduhnya orang yang sedang berpuasa. Wasaqawur rikab. Dan memberi minum binatang-binatang. Ya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, Rasul berkata, "Dzahabal muftirun al-yauma bil ajr." Ya. Bahwa orang-orang yang tidak berpuasa hari ini mendahului dari sisi pahala. Naam. Yarhamukallah. Hadis Bukhari, Muslim. Jadi pada beberapa keadaan bisa jadi orang yang tidak berpuasa ya bisa lebih besar pahalanya daripada yang berpuasa. Seperti yang barusan kita bacakan ketika di dalam safar ya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, di hadis ini disebutkan ketika itu para sahabat ada yang sedang puasa, ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa karena saking panasnya berjatuhan tidak kuat. Lalu bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa hari itu membuat kemah-kemah ya untuk berteduhnya mereka yang sedang berpuasa, memberi minum binatang-binatang, sehingga kata Rasulullah, orang-orang yang tidak berpuasa ini pada hari itu mendahului dari sisi pahala. Pahalanya lebih besar. Nah, maka kembali kepada permasalahan, seseorang yang sedang safar itu dikembalikan kepada keadaan dirinya masing-masing. Jika dia kuat untuk berpuasa, afdolnya tetap berpuasa. Jika tidak kuat berpuasa, maka lebih baik apa? Berbuka dan diqadha di hari-hari yang lain. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Masalah berikutnya yaitu berkaitan mengqadhakan puasanya orang yang meninggal. Ya. Menunaikan qadha puasa orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai tanggungan puasa. Ya. Misal ada orang yang berbuka di ketika Ramadan. Ya, mungkin karena sakit atau karena safar. Kemudian meninggal dunia sebelum menunaikan qadha-nya. Ya. Bagaimana sikap walinya? Apakah mengqadha-kan dia atau tidak? Ya. Bolehkah mengqadha-kan dia atau tidak boleh? Maka kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Man mata wa alaihi siyam." Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai tanggungan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya. Dipuasakan oleh walinya. Wa akhrajahu Abu Dawud qala hadza fi an-nadhr. Ini dalam puasa nazar. Ya. Hadis tadi pada puasa nazar. Sebagai contoh, ada seseorang bernazar kalau anak saya sukses atau lulus ujian atau keterima kerjaan misalnya, saya bernazar mau puasa. Saya bernazar mau puasa. Kemudian keburu meninggal. Lalu anaknya sukses. Ya. Barakallahu fiik. Maka laki-laki tadi mempunyai tanggungan puasa nazar. Dipuasakan oleh walinya. Ditunaikan puasanya oleh walinya. Man mata wa alaihi siyam, siapa yang meninggal dalam keadaan mempunyai tanggungan puasa, shoma anhu waliyuhu, dipuasakan oleh walinya. Ya. Nah. Baik, hadis Bukhari, Muslim. Ini untuk puasa nazar. Sekarang berikutnya untuk puasa Ramadan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan dia mempunyai tanggungan puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah saya tunaikan qadha untuknya? Faqala, maka Rasul berkata. Ya, berkata tapi dengan nada bertanya. "Lau kana 'ala ummika dain." Seandainya ibumu punya hutang. Akunta qadiyahu anha, apakah kamu tunaikan hutangnya? Ini bertanya, ya. Qala na'am. Tentu saya tunaikan. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda, kata Rasul, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi kesimpulannya apa? Rasul menyuruh sahabat tersebut untuk menunaikan qada siapa? Ibunya tadi. Nah. Barakallahu fikum. Tetapi para ulama memberikan penjelasan bahwa siapa sih yang dikodokkan itu, yaitu mereka yang mempunyai tanggungan kodok, kemudian mampu untuk mengkodok, tapi tidak segera mengkodok dan keburu meninggal. Ini yang ditunaikan kodoknya. Sebagai contoh, ada seseorang, katakan ibunya, ya, punya kodok 7 hari, ya, selama Ramadan. Menjelang akhir Ramadan sakit, ya, berarti 7 hari dia tidak berpuasa. Tanggal 1 Syawal Lebaran, ya, nggak boleh puasa. Tanggal 2 masih sakit. Tanggal 3 masih sakit. Tanggal 4 sembuh. 5 sembuh, terus sembuh. Ya, Zulqa'dah berarti kan dari tanggal 4 sampai Zulqa'dah dia mampu kan untuk puasa, tapi nggak dikodok. Enggak segera puasa. Keburu meninggal dunia. Ya, keburu meninggal dunia sebelum menunaikan qada. Maka ini yang ditunaikan qadanya oleh walinya. Ya, yaitu mereka yang sudah mampu untuk mengqada tapi tidak segera mengqada dan keburu meninggal. Ini yang ditunaikan qadanya. Adapun kalau sakit itu terus-menerus dan tidak memungkinkan untuk dia mengqada karena terus-terusan sakit, maka Allah telah memaafkan dia dan tidak perlu dikodokkan. Misal, orang tadi sakit menjelang akhir Ramadan. Ya. Selesai Ramadan tanggal 2 Syawal, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 masih sakit. Tanggal 6 meninggal dunia. Makin demikian Allah telah memaafkan dia dan tidak perlu mengkodok, tidak perlu juga membayarkan fidyah. Tidak perlu membayarkan kodok ataupun fidyah. Kenapa? Karena memang orang ini tidak memungkinkan untuk mengkodok. Masih terus sakit. Dan keburu meninggal sebelum dia mengkodok. Beda dengan kasus yang pertama. Sudah ada waktu. Sehat dia. Harusnya bisa mengkodok. Tidak dia kodok malah. Qadarullah keburu meninggal dunia. Ya, maka ini yang ditunaikan kodoknya. Nah, maka yang sakit tadi. Ya, tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu dikodokkan. Nah, terus yang fidyah itu untuk siapa? Yang fidyah itu untuk siapa? Untuk mereka yang tidak mampu puasa karena memang sudah usia yang lanjut atau karena sakit yang terus menerus. Misal ada seorang kakek tua usianya 80 tahun tidak mampu puasa, ya, tidak mampu puasa. Kemudian barakallahu fikum. Yang demikian dibayarkan fidyah. Karena semakin tua, ya semakin lemah usianya. Enggak mungkin dia bisa mengkodok. Maka untuk kakek ini dibayarkan fidyah dengan setiap hari memberi makan orang miskin. Atau orang yang sakit terus-menerus. Ya, atau orang yang sakit terus-menerus. Ada orang sakitnya terus-menerus, enggak bisa puasa. Harus setiap hari minum obat. Harus setiap hari minum obat. Ya, maka yang demikian pun dibayarkan fidyah. Adapun kasus yang di dalam hadis ini, dia sehat. Katakan misalnya, kita lah masih kuat puasa. Sakit. Ya. Sakitnya sakit sementara saja karena mungkin demam atau apa, enggak puasa. Selesai Ramadan, sehat. Mampu puasa, tapi tidak segera mengkodok. Keburu meninggal. Ya. Keburu meninggal. Ini dikodokkan. Atau yang tidak perlu dibayarkan fidyah, kita masih sehat puasa, tapi qadarullah sakit. Qadarullah sakit, ya, tidak mampu untuk puasa. Kemudian selesai Ramadan masih terus sakit dan keburu meninggal. Nah, ini yang tidak perlu dibayarkan fidyah, tidak perlu dikodokkan juga. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini dapat saya sampaikan dari pembahasan kitab siyam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.